Memang enggak mau dia buat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'ana hudan wa rahmatan wa shifaan lil mu'minin, salatan wa salaman daimain muttalazimain ala rasulin amin. Sayyiduna Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallim tasliman katsira. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Para pendengar Radio Republik Indonesia rahimakumullah, dimanapun Anda berada, alhamdulillah kembali kita bersua lewat udara dalam kajian tafsir Syekh Mutawalli Sya'rawi di program Penyejuk Hati di radio yang kita cintai ini, Radio Republik Indonesia, bersama para asatidz dari tim terjemah Safir Al-Azhar. Alhamdulillah hari ini saya Ardiansyah ditemani oleh Ustadz Fajrul Haq dan Ustadz Perdana. Kita akan membahas surah Yunus ayat ke-56. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Huwa yuhyi wa yumiit wa ilaihi turja'un. Dialah yang menghidupkan dan mematikan dan hanya kepadanya lah kamu dikembalikan. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayat yang mulia ini menegaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha memiliki jiwa kita, yang dengan izinnya kita dapat hidup. Betapa kalau kita merefleksi kehidupan kita ini sejenak ke belakang, ketika Allah Subhanahu wa taala memilih diri kita dari sekian juta benih yang terpancar ke dalam rahim ibu kita, dan kitalah yang kemudian Allah Subhanahu wa taala pilih dari berjuta bahkan beratus-ratus juta zigot yang terpancar ke dalam rahim ibu kita. Nah, setelah kita diizinkan Allah Subhanahu wa taala hidup di dalam rahim ibu kita selama kurang lebih 9 bulan, dan kemudian kita diizinkan Allah Subhanahu wa taala pula untuk melihat alam nyata ini, alam dunia. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, kita yang lahir tanpa memiliki apapun, tidak sehelai benang pun melekat di tubuh kita, dan kita pun tidak mengetahui apakah itu baik atau buruk bagi diri kita sampai kita kepada tingkat mumayyiz dan akil, sampai kepada kita mampu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, dan sampai selanjutnya kita benar-benar sempurna berakal. Inilah kehidupan yang ada orang hidup sampai usia yang cukup panjang diberikan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Nabi Nuh alaihi salam, konon kabarnya usia beliau lebih daripada 1000 tahun. Atau boleh jadi juga ada orang yang hanya diberikan Allah Subhanahu wa taala kehidupan di dunia ini beberapa saat saja, bahkan ada pula yang masih berbentuk janin telah meninggal di dalam rahim ibunya. Nah, Allah lah yang menghidupkan kita dan dia jualah yang mematikan. Artinya dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala lah kita akan menemui ajal kita. Wa ilaihi turja'un. Inilah kesadaran yang harus muncul di dalam diri kita, yang semestinya senantiasa kita sadari bahwa kelak kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kematian adalah sesuatu yang amat sangat rahasia dan misteri. Ada orang yang hidup nampak segar bugar, kemudian tiba-tiba kita mendengarkan bahwa dia telah meninggal dunia. Tetapi ada juga orang yang berkali-kali keluar masuk rumah sakit, tetapi Allah Subhanahu wa taala masih memanjangkan usianya. Inilah kehidupan dan kematian, suatu misteri yang hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala kapan seseorang itu akan menemui ajalnya. Nah, ketika seseorang itu menemui ajalnya dan dia meninggal dunia, maka telah kiamatlah hidup ini baginya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang sahih, "Man mata faqad qamat qiyamatuhu." Barang siapa yang meninggal dunia, maka dia telah menjumpai kiamat bagi dirinya. Wa ilaihi turja'un. Kita pasti akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ustaz Fajrul, mungkin ada satu pertanyaan, Ustaz, yang pernah saya ditanya oleh jamaah yang bertanya, kalaulah sekiranya Allah Subhanahu wa taala itu yang menghidupkan dan mematikan sebagaimana yang ditegaskan dalam ayat ini, Sekarang kan kita menjumpai Ustaz ada eksekusi mati. Ya, eksekusi mati apakah itu dengan dipancung atau ditembak atau disuntik. Nah, ini bukankah orang yang mati itu sudah tahu Ustaz kapan dia akan meninggalkan dunia ini? Ini kira-kira apakah masih dalam kerangka huwa yuhyi wa yumit begitu Ustaz? Mungkin ya. Ustaz Fajrul atau Ustaz Perdana mungkin menambahkannya nanti. Silakan Ustaz Fajrul. Iya. Memang pertanyaan itu sangat menarik sekali. Karena orang ingin berusaha terus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan sampai untuk berusahanya itu dapat menyesatkan dan menjadikan akidahnya, keyakinannya itu kepada Allah Subhanahu wa taala itu dangkal. Karena di dalam konsep Al-Qur'an dikatakan sebagaimana Rasulullah juga mengingatkan para sahabatnya, la tas'al an asya'i in tubdalakum tasukkum. Kadang-kadang pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan oleh orang-orang, tapi kadang-kadang mereka tidak sanggup menerima keterangan itu sehingga, atau dalam arti kata tidak puas sehingga mereka itu dapat memikirkannya, sehingga memikirkannya itu kadang-kadang keluar dari syariat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa saya katakan keluar? Karena harapannya tadi kepada Allah begitu penuh atau 100%, tapi mendengar ucapan demi ucapan itu tidak meyakinkan. Kalaulah saya berpendapat dengan pertanyaan itu tadi, ketika Allah mengatakan atau berfirman, "Huwa yuhyi wa yumit wa ilaihi turja'un." Kasus yang seperti itu masih masuk dalam koridor seperti ini. Kenapa? Karena kematian itu adalah rahasia Allah Subhanahu wa taala. Apakah dia mengetahui seseorang itu ketika dia sebelum membuat kriminal itu akan diputuskan keputusan seperti itu? Toh keputusan itu mereka mengetahui hanya beberapa hari sebelum sebelum majelis hakim atau mahkamah untuk menentukan keputusannya itu. Mungkin Ustaz Perdana akan menambah hal ini. Iya, terima kasih. Saya setuju dengan jawaban Ustaz Fajrul tadi bahwa masalah kematian ini itu berada di dalam kerangka fa iza jaa ajaluhum fala yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun. Kalau sudah sampai ajalnya itu tidak ada yang bisa mendahului atau mengkudikannya. Mungkin berkaca dari kisah yang terjadi pada masa Nabi Sulaiman alaihissalam, ketika ada seorang menterinya ya pada satu saat bersama Nabi Sulaiman, dan ada seseorang yang masuk. Ketika melihat yang baru masuk ini, bergetar seluruh tubuh menteri ini tadi. Setelah pulang yang masuk tadi, kemudian ditanya oleh si menteri ini, siapa itu wahai baginda raja? Kenapa ketika aku melihatnya aku sangat ketakutan? Kata Nabi Sulaiman, ketahuilah bahwasanya itu adalah malaikat maut tadi menyampaikan kepada diriku bahwa engkau akan dicabut, nyawamu akan dicabut. Kalau begitu wahai baginda raja, tolong kirimkan aku ke negeri yang jauh. Karena Nabi Sulaiman mampu menguasai angin, akhirnya orang ini dibawa. Kemudian tak berapa lama datang lagi yang tamu tadi. Nabi Sulaiman mengatakan, dia bertanya, mana tadi yang akan aku cabut nyawanya? Katanya. Kata Nabi Sulaiman, sudah aku kirim ke India sana. Kata Nabi Sulaiman. Yang malaikat maut yang datang ini kemudian bertanya, aku juga heran. Ketika Allah mengutusku, kata Allah, tolong cabut nyawa orang ini di India. Sedangkan aku bertemu orang ini tadi barusan di sini. Ya, jadi itulah yang menarik. Artinya apa? Begitulah bagaimana rahasia Allah sampai, dan itu diketahui oleh malaikat karena Allah yang memberitahu, di mana kita tidak pernah mengetahui ketika seseorang mencoba untuk mengelak, dia tidak pernah mengetahui di mana dia akan nyawanya itu akan dicabut, kapan dan jam berapa. Nah, ini yang menarik. Ketika ada seseorang yang mengatakan kalau dieksekusi kan ternyata itu sudah mencabut nyawanya, tetap masalah ajal itu pengetahuannya di dalam pengetahuan Allah. Yeah. Seseorang tidak akan tahu jam berapa orang akan meninggal, tempatnya di mana, jam menit ke berapa, detik ke berapa, semua itu hanya Allah Subhanahu wa taala sendiri yang mengetahui. Nah, pertanyaan seperti tadi sama seperti jawaban dari Raja Namrud pada masa Nabi Ibrahim ketika dia mengatakan ana uhyi wa umit, aku yang mematikan dan aku yang menghidupkan. Akhirnya dijawab lagi Nabi Ibrahim, fa'ati bisyamsi minal maghribi, kalau memang sanggup juga, karena dianggapnya orang ini bodoh ya, menganggap dia punya kuasa, coba datangkan matahari dari sebelah barat kalau memang mampu. Akhirnya dia kemudian fabuhital lazi kafar, orang-orang itu akan terdiam. Iya, ada juga Ustaz kejadiannya, tambahan dalam kejadian ini bukan dalam hati kata seperti yang sudah orang-orang yang dieksekusikan akan ditentukan mereka dalam 2-3 hari itu dipancung. Tapi ini kejadian pada cerita masa lalu, ya pada masa Nabi Ibrahim juga ada seorang yang ingin melaksanakan pernikahan begitu ya. Tapi ada malaikat membisikkan bahwasanya kepada orang ini tadi, kepada Nabi Ibrahim, wahai Nabi Ibrahim, bahwasanya orang yang akan menikah besok pagi ini, dia ini akan dicabut nyawanya pada malam hari ini katanya. Maka setelah itu Nabi Ibrahim berpikir, apakah aku ingin beritahukan hal ini? Kalau beritahukan nanti bagaimana dia akan mempersiapkan pernikahannya tersebut? Tapi setelah lama dia berpikir, udahlah, aku serahkan aja lah ini urusannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Keesokan paginya dilihat dia itu masih hidup. Besoknya dia masih hidup. Ternyata ada amalannya sebelum dia sebelum diperintah Allah itu terwujudkan. Ternyata dia beribadah dan berinfak dan bersedekah. Dengan sedekah itulah dapat memanjangkan umur usianya. Iya, jadi para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada satu hal yang sekarang ini sedang santer nih, Ustaz. Berkaitan dengan kehidupan dan kematian ini juga yang sekarang sedang heboh-hebohnya ya, melanda dunia bahkan, yaitu kiamat akan terjadi pada tahun 2012. Gitu. Ini kan sesuatu yang kalau kematian itu saja kita tidak tahu dan sangat suatu sangat misteri, apalagi dengan kiamat, dengan kehancuran dunia itu. Nah, jadi sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan yaumul akhir, maka kita menghimbau dari radio yang kita cintai ini dan dari program yang insyaallah penuh hikmah ini ya, jangan pernah mempercayai hal-hal yang demikian, karena hal itu dapat merusakkan akidah kita dan dapat menyebabkan kita terperosok ke dalam kemusyrikan. Sebab tidak ada yang mengetahui, tidak usahkan hari kiamat ya, kematian dirinya sendiri pun dia tidak mengetahui. Nah, apapun yang disebutkan dalam kisah itu bahwa itu adalah keyakinan orang-orang suku Maya, apalagi ini dikaitkan dengan orang-orang suku Maya, orang Indian yang ada di Amerika sana, ini tentunya adalah kaum musyrik, kaum yang tidak pernah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Alangkah bodohnya dan alangkah lemahnya kita sebagai seorang muslim yang memiliki Allah Subhanahu wa taala, yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang membaca Al-Qur'an dan salat setiap hari, jikalau kita mempercayai hal-hal yang demikian. Nah, kalaupun itu terjadi, maka itu semuanya adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala, bukan karena prediksi siapapun. Dan yang satu hal yang mesti menjadi catatan kita bersama, bahwa peristiwa kiamat itu tidak memiliki proses. Dia terjadi tiba-tiba, kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, baghtah. Sampai-sampai disebutkan dalam sebuah riwayat, seorang ibu yang tengah menyusui anaknya terkejut karena tiba datangnya kiamat itu, dan dia melepaskan anak di gendongannya itu tadi ya dari pelukannya dan mencampakkannya. Karena apa? Karena terkejutnya seorang ibu dengan datangnya hari kiamat. Nah, tentu apalagi sekarang sudah ada filmnya, inilah yang sangat ditakutkan. Jikalau seorang muslim dan muslimah mempercayai hal yang demikian, maka runtuhlah akidahnya dan jadilah wal'iyadu billah, dia menjadi orang yang musyrik dan tidak lagi beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang ujung-ujungnya maka tidak akan diterima Allah Subhanahu wa taala amal ibadahnya apapun kalau dia sudah menjadi orang yang musyrik. Inilah yang mungkin dapat kita himbaukan dalam kesempatan ini, semoga bermanfaat. Dan saya sudahi, aqulu qauli hadza wa astaghfirullah billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada yang mau ditandatangani.